dimaksud. Justru bersyukur kita ada Rocky Gerung. Bu, bu, anaknya Adam ada berapa bu? Ada enggak nama perempuan Murni Hindun? Ada enggak? Pak, anak Abraham, anaknya Nabi Adam ada berapa? Kain dan Habel, menurut Kristen, menurut Yahudi, Kain dan Habel, menurut Islam, Kobil dan Habil. Ada enggak perempuan? Terus bagaimana nikah ini? Kelompok ini ada di dunia ini. Bisa temukan di itu. Hah? Fiksi lawannya bukan fakta. Fakta itu lawannya wahyu. Wahyu sinonimisasinya wah fakta. Fakta, realitas adalah fiksi. Coba dikaji. Apa Anda bisa ngarang cerita itu? Dalam perasaan masyarakat Indonesia yang begini santun, maka tidak mungkin, mustahil. Kobil dan Habil menyetubui perempuan waktu itu ada berapa? Cuma satu kan? Cuma satu kan? Siapa namanya? Siti Hawa. Terus perempuan yang banyak ini dari mana? Diaktifkan imajinasi kita. Itu maksud Rocky. Biar saya yang bela Rocky nanti. Tahun pekerjaan ini saya lakukan sudah 12 tahun. Secara logika sebenarnya kami ini sudah tidak hidup lagi. Makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Yang saya heran dalam Islam ini, saya tidak mengidap penyakit apapun. Ibu bapak tidurnya teratur, ruangan ber-AC, gaji besar, sakit. Betul apa betul? Karena yang masuk di dalam diri kita ini haram. Apalagi orang yang sudah beriman kepada Allah. Kalau orang kafir, apa saja yang dia lakukan aman. Kafir. Tapi yang bahaya orang yang sudah mengenal kebenaran lalu dia pura-pura tidak tahu. Ini yang bahaya. Makanya ibu bapak, saudara-saudaraku, menjadikan Islam itu tidak sekedar agama. Supaya tidak menganggap bahwa agama itu sama. Dari malam saya berdakwah ada yang protes. Dia bilang, Ustaz bilang katanya orang di luar Islam kafir masuk neraka. Bukan saya yang bilang. Yang mengatakan itu adalah Allah dalam firman-Nya. Saya menyampaikan. Ada seorang Muslim, dia katakan, saya Muslim. Tapi kelakuan orang-orang Islam sekarang ini, Ustaz, masih lebih bagus orang kafir. Kamu punya barang emas enggak sekarang? Saya katakan, saya tanya sama dia. Ada barang emas kamu enggak? Ada. Coba kamu lempar emas itu di dalam lumpur. Kamu pegang lagi. Apa dia berubah jadi lumpur atau tetap emas? Mutiara emas dilempar ke dalam lumpur, diangkat. Tetap juga emas. Itulah orang Islam. Seburuk-buruk Muslim, tetaplah bos. Muslim, enggak ada agama itu sama. Agama itu beda. Orang munafik yang mengatakan bahwa agama itu sama. Orang yang paling jujur adalah orang yang berkata bahwa agama itu beda. Itu orang jujur. Sekalipun agamanya kafir, kalau dia mengatakan agama saya paling benar, maka dia orang jujur. Dan orang munafik itu adalah mereka yang mengatakan semua agama sama. Munafik itu. Dan itu yang lebih bahaya daripada kafir. Tadi saya lihat ada gereja di situ. Ustaz Saudi bilang, saya sudah lihat. Kemarin saya lewat penipahan. Sepanjang jalan itu dari negeri lama ke sana. Wah, banyak sekali gereja. Ada Bethel, ada Hammer, ada Paku. macam-macam gereja. Ya memang begitu. Karena Indonesia ini dikenal dengan negara yang majemuk. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Islam. Semua bersaudara sekalipun beda agama. Tapi untuk masuk surga hanya orang Islam. Ada kuburan di samping Masjid Aceh Sepakat di Medan. Saya pas ceramah di situ, saya tengok ke sebelah. Ada kuburan. Kuburan Islam, ada juga kuburan Kristen. Saya katakan ke panitia, biar Medan tetap neraka. Gak bisa Medan, Ken. Gak bisa. Sampaikan begini supaya orang Kristen dengar, dia masuk Islam. Bukan benci kepada orang Kristen, enggak. Saya dan keluarga dari Kristen masuk Islam. Siapa yang mengislamkan kami? Adakah orang Islam yang menjelaskan? Enggak. Tidak ada orang Islam satupun yang menjelaskan kepada kami sekeluarga bahwa Islam itu benar. Justru yang mengislamkan kami sekeluarga adalah kebohongan, ketidakbenaran kitab suci umat Kristen. Saya 16 tahun pernah jadi pendeta, jadi tahu data-data kepalsuan bahwa kitab suci Kristen itu panggil profesor Islam dan Kristen, benarkan di hadapan saya kalau itu Injil. Injil adalah kitab yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad, kepada Nabi kita Isa alaihissalam. Allah berikan Injil kepada Nabi Isa dengan catatan Nabi Isa harus menyampaikan berita Injil itu. Apa berita Injil? Adalah berita untuk kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang Kristen mau selamat, jalan satu-satunya adalah masuk Islam. Tapi jangan semua, karena kalau sudah semua nanti siapa yang diterangkan, kan begitu. Ayo. Ada orang yang mengatakan, ada berita baru-baru ini, Rocky Gerung dilapor gara-gara kitab. Apa itu? Fiksi. Kitab suci agama. Kitab suci itu katanya fiksi. Fiksen. Rocky Gerung tidak mengatakan Al-Quran. Rocky Gerung tidak mengatakan Bible. Rocky Gerung mengatakan kitab suci adalah fiksi. Siapa yang ribut? Gak ada pendeta yang lapor. Gak ada ustaz yang lapor. Gak ada biksu yang melapor. Yang melapornya adalah para politikus. Dendam kesumat. Ini saya senang mendukung partai baru begini, PBB. PBB ini kan partai yang baru disahkan ya, Ustaz ya. Partai yang baru di verifikasi, lulus kan? Lulus. Ini partai yang baru, ini partai bulan bintang. Ini orang-orang ribut. Kita jadi khawatir, kita jadi takut, kita jadi cemas. Bahkan seolah-olah negeri yang besar ini adalah milik dua orang yang sedang bertarung capres, Jokowi dan Prabowo. Bo, mau gak saya suruh pilih nomor satu atau nomor dua? Nah, kan tetap dua. Sampai ada menteri. Sudahlah yang begini, masyarakat sudah dewasa. Betul apa betul? Ibu, ini bukan pilpres. Permainan yang manis, tapi sayang mudah dibaca. Kata Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Kalau Anda mau belajar politik, cobalah Anda berjalan di pinggir pantai, lepaskan kasut di kakimu, melangkah 3 langkah, Setelah itu hitunglah setiap butiran-butiran yang melekat pada kakimu. Itu belajar politik. Dengan segala perhitungan, dengan segala prediksi, dan dengan segala kemampuan intelijensi. Yang pertama harus menguasai etika publik. Karena politisi itu membawahi etika publik yang kita kenal dengan aspirasi. Jadi kalau permainan begini terlalu nampak amatiran. Pilih gambar yang mana? Gambar yang satu atau gambar yang dua? Ya orang pilih dua keyakinan. Salah ibu. Harus satu. Jangan dipaksa. Jangan di. Gak boleh dipaksa masyarakat ini. Gak boleh. Negara ini bukan milik dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Yang menggaji kita sebagai pejabat negara, yang menggaji kita sebagai aparatur negara adalah masyarakat. Itu jawabannya. Coba kita semua golput, umpamanya 140 juta jiwa nanti 2019 jangan memilih. Siapa yang mau kasih gaji? Siapa yang mau kasih gaji? Ayo. Nabi mengajarkan kepada kita, manusia diciptakan oleh Allah ini di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Akal bukan logika, akal bukan pikiran. Logika dimiliki oleh hewan, logika dimiliki oleh binatang, tapi akal hanya dimiliki oleh manusia. Manusia kehilangan akal satu tingkat lebih daripada binatang. Terjadi itu, terjadi. Laki-laki sama-sama laki-laki kawin. Perempuan sama-sama perempuan kawin. Goreng. Iya, terjadi. Lesbian, gay, bisex, transgender. Bahkan kemaluannya laki-laki dirobak jadi perempuan. Perempuan dirobak jadi laki-laki. Abdullah jadi Aminah. Aminah jadi Hamid. Dirobak-robak. Allah larang itu. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Orang masuk Islam itu nafsunya sudah terkendali. Nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Saya kan kalau ditanya orang, kenapa Pak Yahya masuk agama Islam? Selalu saya jawab, saya bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Mana ada orang kafir mau masuk Islam? Ente punya tetangga di sini, sekitar sini, habis ceramah ini, panggil dia. Bartolomeus, Sepritus. Mau gak ente masuk Islam? Pasti gak mau. Rasa khawatir, rasa takut. Karena di sana juga mengajarkan bahwa orang masuk surga. Setelah saya masuk Islam baru saya tahu bukan surga, sebelahnya surga. Innalillahi. Apalagi kalau ibu bapak di desa begini tanya sama saya, kenapa sih Pak Yahya masuk Islam? Gampang saya jawab. Gampang. Tuhan saya di Israel namanya Yeshua HaMashiach. Di Eropa di Christ Jesus. Di Indonesia Yesus Kristus. Di Saudi Arabia Isa Al-Masih. Saya khawatir tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Kita bikin maulud nabi. Maulud nabi gak pernah ada tuh gambar Nabi Muhammad. Tapi coba ente masuk ke rumah orang Kristen, ada gambar Yesus? Ada. Yang disalib, yang masih bayi, ada. Nah sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak dan juga orang Kristen, coba buktikan sama saya kalau itu Nabi Isa. Kenapa Nabi Muhammad tidak ada fotonya? Sedangkan Nabi Muhammad abad ke-6 tidak ada foto. Apalagi Isa. Itu foto siapa? Enggak usah debat, oh ini Alkitab bilang begini, Al-Quran bilang begini. Walai tujidilu ahlal kitabi wa azan. Jangan berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara terbaik. Saya membaca Al-Quran 8 tahun. Saya membaca Al-Quran 8 tahun. Di Kristen Ibrahim itu adalah Abraham. Saya mencari tahu, saya katakan dalam hati saya, kalau sampai ada ayat satu saja yang menerangkan bahwa Islam, Islam ini berhubungan dengan Ibrahim atau Abraham, saya akan masuk Islam. Saya cari Al-Quran 8 tahun saya belajar. Malu, orang kafir itu kan gengsinya tinggi. Gak mau saya belajar kepada Ustaz, saya cari Al-Quran, saya simpan, saya belajar. Saya otak atik, saya buka tutup setiap hari saya belajar. Saya cari tahu cuma satu ayat. Apabila Al-Quran menerangkan ada hubungan dengan Ibrahim, saya akan masuk Islam. Karena Ibrahim itu adalah bapak dari semua nabi. Atau di Islam disebut dengan Abu Anbiya. Bapak dari semua nabi. Nabi yang melahirkan keturunannya para nabi adalah Ibrahim. Akhirnya saya menemukan dalam Al-Quran, Qul innani hadani Rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Qul aina solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, berarti iman Islam ini dari iman Ibrahim. Saya tinggalkan. Kalau di Kristen itu bukan agama samawi. Kristen itu kitabnya nanti ada setelah 200 tahun Isa sudah dimuliakan, diangkat oleh Allah. Sekarang posisi beliau di langit keempat. Karena ketika Nabi Muhammad hijrah, dia berangkat dari Sidratul Muntaha. Dia naik dari lantai pertama bertemu dengan Nabi Idris. Lantai kedua berjumpa dengan Soleh. Lantai ketiga berjumpa dengan Adam. Di langit keempat berjumpa Yahya dan Isa. Tahun 35 Masehi Isa sudah diangkat oleh Allah. Kalau Isa yang diasumsikan adalah Yesus. Makanya Kristen bingung bagaimana caranya supaya Isa ini untuk menutupi kebohongan kitab mereka dihadirkan orang teraniaya tersalib. Lalu dirubah namanya menjadi Yesus. Itu adalah bukan cuma fiksi, fiktif. Jadi gak usah diributkan masalah itu. Kalau ada yang mengatakan Rocky Gerung itu harus dipidanakan, saya mau tanya kepada ibu bapak, empat pemuda bersama seekor anjing tidur selama 300 tahun, apakah fiksi atau bukan? Beginilah saya lebih mudah. Adam mempunyai anak, ini supaya masyarakat tertib, jadi tenang. Kebetulan saya dengan Rocky sama jurusannya, saya doktornya filsafat. Yang bisa kalahkan di Indonesia ini kan sama Rocky Gerung cuma Yahya Waloni, kasau dia. Rocky Gerung masih menyamakan logika dengan akal. Kenapa? Karena dia kafir, karena dia ateis, karena dia liberal. Dia tidak ke gereja, dia tidak ke pihara, dia tidak ke masjid. Jadi dia menyebut akal sehat. Akal bukan logika. Logika sehat, positive thinking. Itu betul. Makanya harus masuk Islam. Nabi mengatakan al-aqilu. Man a'lamu nasi, man a'budu nasi, man abdulu nasi. Al-aqilu. Orang yang berakal. Kalau dia masuk Islam, saya yakin dia dapat membedakan mana logika, mana rasio, mana akal. Hewan, kambing kita ikat di halaman masjid, lihat kawannya sama-sama. Laki-laki, kambing laki-laki, gak akan dia nyosor tuh. Tapi kalau lihat lawannya, kenapa bisa begitu? Kambing punya logika, punya pikiran, tapi tidak punya Biar banyak orang tetap diembat. Nah itu binatang. Tetapi manusia lebih daripada binatang. Dengar tadi yang dibaca Qori. Fahisyatan orang-orang yang melakukan dosa apa? Fahisyah, dosa sodomi. Itu yang ditangkap, itu yang dipenjarakan, itu yang dipidanakan. Kalau orang berdakwah begini di masjid, ente dengar saja. Nanti yang maling datang ke sini, yang tukang sabung ayam, tukang copet, dia kan datang ke sini banyak begini. Kenapa dia datang banyak? Karena dia baca mantan kafir. Mau lihat di mantan kafir bagaimana masuk Islam. Jadi polisi dengan tentara jadi adem. Yang tadinya maling di kampung, perampok, penjahat, begal, datang para ustadz-ustadz yang dicap radikal, ini maling jadi bertobat. Ringan gak tugas pemerintah? Ringan. Karena itu yang menertibkan dunia. Rocky Gerung kok jadi ribut, masalah pidana, masalah logika. Jangan pencerahkan Rocky-nya, pikirannya yang dipencerahkan. Caranya bagaimana? Hilangkan, kata Soeharto dulu, selesaikan, dipenjarakan di bawah tanah. Gak ada tuh. Saya mau tanya kepada ibu bapak, 4 pemuda 309 tahun mereka berdiam dalam goa. Logika bisa menerima gak itu? Maka kita dibutuhkan oleh Allah untuk mengaktifkan imajinasi kita. Itu yang dimaksud. Justru bersyukur kita ada Rocky Gerung. Bu, anaknya Adam ada berapa, Bu? Ada enggak nama perempuan Murni Hindun? Ada enggak? Pak, anak Abraham, anaknya Nabi Adam ada berapa? Kain dan Habel, menurut Kristen, menurut Yahudi, Kain dan Habel, menurut Islam, Qabil dan Habil. Ada enggak perempuan? Terus bagaimana nikah ini, kelompok ini ada di dunia ini? Yang saya temukan di itu. Fiksi lawannya bukan fakta. Fakta itu lawannya wahyu. Wahyu sinonimisasinya fakta. Fakta, realitas adalah fiksi. Coba dikaji. Apa Anda bisa ngarang cerita itu? Dalam perasaan masyarakat Indonesia yang begini santun, maka tidak mungkin, mustahil, Qabil dan Habil menyetubui perempuan waktu itu ada berapa? Cuma satu kan? Cuma satu kan? Siapa namanya? Siti Hawa. Terus perempuan yang banyak ini dari mana? Diaktifkan imajinasi kita. Itu maksud Rocky. Biar saya yang bela Rocky nanti. Sebagai saksi ahli filsafat. Kan begitu. Bagaimana orang mau masuk Islam? Justru ini yang dibutuhkan oleh Islam. Daripada sorban melintang ke atas. Didatnya hitam seperti gelas bulat begini. Cebong. Betul apa betul? Tidak tahu malu sama-sama muslim berkelahi. Partai PBB, orang bilang Yusril pendukung Pak Jokowi, biar saja. Tidak masalah. Dukung Jokowi, dukung Prabowo. Negara ini sekali lagi bukan milik Prabowo, bukan milik Jokowi. Negara ini adalah milik kita semua. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Biar saja Pak Yusri dukung Pak Prabowo, Pak Jokowi, silakan. Lalu Ustaz dukung siapa? Ya saya tetap Prabowo. Yang Jokowi silakan, gak apa-apa. Jangan lantas nanti sudah timbul dendam berkelahi. Gak apa-apa. Yang penting jangan pakai waktu sholat. Prabowo Sandi di belakang sini, di belakang Jokowi Ma'ruf. Gak apa-apa, silakan. Ini kan yang datang semua pendukung Prabowo dan Jokowi. Silakan. Apa-apa bersaudara kita. Kalau kita berkelahi, yang tepuk tangan kafir. Kafir yang tepuk tangan. Karena itu cita-cita mereka mengadu domba sesama Muslim. Itu pekerjaan saya lama kok. Bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Coba lihat tuh, dulu di meja Indonesia Lawyers Club debat. mulai dari presenter sampai yang tukang debat Islam. Karni Ilyas Islam, di sini ada Pak Tengku Zulkarnain, di sini ada Hasan Haikal, di sini ada Ngabulin. Di sebelah sana ada satu yang tukang catat tuh, siapa? Agus. Dia ke masjid-masjid, bawa pulpen, bawa kertas, bukan sholat Jumat. Dia cari-cari kelemahan bagaimana tip bicara. Dia sorot dengan menggunakan handphone handycam. Lapor. Di sana masjid, apa ini namanya? Masjid Al-Kausar. Kedatangan Ustaz Yahya masuk dalam daftar radikal. Diadu debat di tengah publik. Orang kafir tinggal tengok-tengok, lihat-lihat. Allahu Akbar. Mereka tepuk tangan di gereja. Haleluya. Sesama muslim baku tanduk. Jangan. Saya bukan tim sukses Prabowo, tapi berharap supaya tim itu sukses. Amin ya Rabbal. Besok juga hadirkan di sini. Jangan dimarahi, jangan dipukul. Siapa? Yang pendukung Jokowi, yang lapor Rocky Gerung, Abu Jongos. Bawa ke sini. Netral kita. Demokrasi. Jangan dikit-dikit saling bermusuhan, dikit-dikit saling bermusuhan. Itu Pak Yusuf sudah jadi pendukung Jokowi. Hati-hati Partai PBB. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini saudara Muslim kok sama-sama syahadat. Yang penting jangan antum terang ajar di masjid. Bu, jangan dibilang bahwa konde itu lebih bagus dari jilbab. Saya paling jengkel itu. Istri saya, Bu, saya mau cerita. Pertama kali masuk Islam, istri saya pulang ke rumah nangis. Saya tanya, kenapa kau menangis, wahai adinda, Bu sayang? Allahu Akbar. Dia bilang, saya dari pasar tadi, Pak. Kenapa di pasar? Kenapa rupanya? Itu Pak, orang-orang Kristen di pintu gereja sana teriaki, awas ada malaikat mau terbang. Karena dia baru belajar pakai jilbab. Oh, dia jengkel sekali sama sukma mati itu. Ya, siapa namanya Pak? Iya. Yang mengatakan, lihatlah kalau sudah pakai jilbab begini nih. Nggak kelihatan mana gadis, mana nenek-nenek. Cantik semua orang Islam itu. Allahu Akbar. Cantik semua nih. Ini paling 16 tahun ini. Ya, berapa deh umurnya deh? Ah, ini yang di depan ini baru 21 ini yang pakai biru. Dek, berapa umurnya deh? Namanya siapa? Mega. Megawati. Oh, bukan. Dan, jangan. Masuk. Saya orang Manado, saya dari kecil suka ngolok-ngolok Al-Quran loh. Suka ngolok sudah teman-teman kami yang Islam di ada satu kampung saya. Kalau mereka ngaji, saya karena anak tentara nakal sekali saya dulu. Dari kecil. Mereka ngaji, saya lempar dengan batu. Bukan batu besar. Saya lempar, saya jadi iblis. Saya goda, ada teman saya Rum itu, Rum Payudu. Saya lempar dengan batu. Main ini, apa namanya, main domino. Padahal dia sudah antara Abada Dabaro Robana Batasa. Sementara ngaji, kalau mau ngaji ikhrok, saya panggil, ayo. Saya jadi iblis. Dari kecil umur 12 tahun, saya sudah mulai tengok. Kebetulan ibu saya majelis gereja. Saya bilang begini, Mak, itu buku-buku yang di store deh, Sondag School, sekolah. Sekolah anak-anak, apa itu kalau kita Islam di TPA ya? Ini Sondag School kok gambar Yesus pakai gamis? Gambar Yesus pakai jubah. Kenapa pendeta-pendeta pakai jas? Itu, makanya saya paling takut sekali, alhamdulillah bisa masuk Islam. Saya paling khawatir kalau saya ceramah di kampus setelah Muslim ya. Bikin representasi di kampus di mana-mana, saya paling khawatir kalau mahasiswa bertanya, Ustaz kenapa orang Kristen mati pakai jas? Pakai jas, pakai sepatu, dasi kupu-kupu mantap di dalam peti. Karena mau saya jawab dengan hadis yang saya buat, karena dia mau dansa dengan malaikat maut di neraka sana. Ente kenapa Islam saling bunuh? Ente jadi orang Islam begini? Islam di Jawa, Islam di Sumatera, Islam di Aceh, Islam di Kalimantan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan enteng ngarang-ngarang cuma karena kepentingan politik. Aku yang bikin Islam Nusantara. Ini bahaya kalau ulama sudah berpolitik. Makanya tolonglah dihormati Pak Maruf. Nanti 2019 jangan sentuh gambar beliau. Gimana gitu? Di mana-mana kalau pertandingan, Bu, pasti ribut kalau wasit masuk campur. Betul apa betul? Hah? Kiwamun dunia biar ba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung pada empat persoalan. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau ulama saja. Ini kan yang bikin kita apa goyah, yang bikin kita ini khawatir, yang bikin kita saling curiga. Kenapa? Karena wasit masuk di tengah lapangan, ini bahaya. Tadi kan Pak Haji Saudi tanya, ada Pak polisi enggak di luar dengan Pak tentara? Itu wasit mereka. Bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Kami yang menyampaikan dakwah, enggak usah diajar tentang Pancasila. Enggak usah diajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Enggak usah diajar tentang undang-undang dasar, dan gak usah diajar tentang hidup bermasyarakat. Kami inilah orang yang terdepan untuk mencapai cita-cita negara dan bangsa. Jadi tidak usah khawatir, ini karena kepentingan politik, dan insya Allah kami tidak akan jadi pemain. Mana yang pemain-pemain itu, Ustaz? Inilah tadi tiga pemain saya sudah sebut. Insinyur Haji Darbani dari Munde, ini bek kanan. Nah, ingat baik-baik ini nama ini. Ini stopper ini, sudah dibeli Manchester United. Ini bukan pemain sembarang kalau sudah disebut di tengah publik begini. Ingat baik-baik sekali lagi, Insinyur Haji Darbani dari Munde. Ini bek kanan. Kemudian stoppernya ini Dr. Anus Haji Harapan Bangsa. Ini bisa stopper, bisa turun back dia. Ah, dia sama dengan apa ini? Ingat sajalah CR7. CR7 adalah Cristiano Ronaldo, karena memang nomor 7 beliau ini. Ini pemain yang di pokok-pokok pohon itu, yang siang malam ketawa kacak pinggang. Itu. Kalau sepandung saya biasa, jangan digabung di sana, lain itu. Karena sadar saya ini wasit, saya bukan pemain. Makanya kalau ada pemain-pemain bagus begini, ya sudah saya umumkan. Mudah-mudahan nanti Barcelona dengar dia booking, kan begitu. Ini yang duduk semua ini manajer kok. Oh iya, owner. Yang punya perusahaan ini, jangan ente bilang kita pemain atau wasit yang menggaji. Ini yang gaji. Betul apa betul? Belajarlah berpolitik, banyak baca buku. Jangan terlalu kasar, politik itu harus manis, harus halus. Bagaimana ini? Hah? Cangkul bola, bagaimana pemain? Dia putar sana, dia putar sini. Oh, sudah depan gawang, gol. Tapi memang dalam pertandingan, Pak, kiatunya kemarin itu sampai ada yang keluar tulang. Betul? Ada yang sampai engselnya ini lepas. Betul? Cristiano Ronaldo, 21 hari istirahat, engselnya keluar. Sudah biasa dalam pertandingan. Jadi dibutuhkan wasit yang jujur. Ada enggak di hadis Ustaz? Ada di ilmi ulama. Yang kedua, bi adil umaro. Pemerintah yang adil. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maling ayam cepat-cepat ditangkap. Yang nilep uang negara bermiliaran-miliaran dibebasin. Cina kalau kredit di bank cepat, tapi kalau mata bulan, jangan harap lama itu dan tidak dicairkan. Adil apa adil? Adil apa tidak adil? Ketidakadilan inilah. Saya paling apa? Pernah satu waktu saya mendoakan orang kaya di rumah sakit Pertamina Pusat. Sudah ngos-ngosan, sudah mau mati dicekik malaikat maut. Nih, ente bayangkan vilanya di Cianjur ada 15. Dia cuma koki di Amerika, orang Islam. Gak perlu saya sebut namanya. 15 vila yang ada di Cianjur milik beliau. Rumahnya di Medan ada beberapa buah. Hotel terkenal. Begitu mau mengembuskan napas, dicabut oleh malaikat maut. Saya dengan teman saya diundang ke rumah sakit Pertamina Pusat. Memang saya perhatikan badannya hitam, hitam pekat. Mengucapkan dua kalimat syahadat sudah tidak sampai. Apa kata beliau? Ustaz, saya manusia yang tidak tahu bersyukur. Mudah-mudahan setelah saya sembuh, saya akan bisa membantu perjuangan dakwah Ustaz. Hati saya berkata, beginilah, beginilah jurusnya manusia munafik. Sudah mau mati baru pura-pura sadar. Hati saya bilang begitu. Ah, dalam hati kau pura-pura sudah mau mampus baru. Saya akan bantu apalagi Ustaz mualaf. Jeruk yang dipesan itu bukan jeruk dari Bogor. Jeruk memang impor. Karena memang kan negara kita hobi impor, kawan. Ujar Ubil hianat, banyak pedagang pengkhianat. Pedagang pun jadi menteri sekarang. Saya bilang begini, Pak, Bapak tenang-tenang aja dulu. Kalau memang sudah waktunya Allah angkat penyakit Bapak, Allah akan angkat. Tapi kalau tidak, Bapak sudah parah ini. Bolong belakangnya ini, kanker. Bau busuk sekali, istrinya pun lari. Apa yang dia katakan? Berpuluh-puluh tahun hidup di Amerika, negara adidaya, negara sekuler, sholat Jumat, ibadah fardu, lima waktu. Dianggap sama dan berpikir manusia katanya berbuat baik saja di dunia, dia akan selamat hidup kekal di surga. Konsep pemikiran liberal. Ini yang orang Indonesia lagi praktik, ini orang-orang munafik yang ada di sekeliling kita. Pemikiran mereka, keimanan, ketakwaan mereka terkikis oleh kepentingan dunia. Bahkan ulama kaliber, saya kalau jadi Pak Maruf saya gak mau dipanggil jadi cawapres. Ustaz Somad diajak. Ustaz Somad diajak anak muda. Saya baru tahu Ustaz Somad itu bukan orang Riau. Orang asli Kuta Daerah, Sumatera Utara. Dia rupa-rupanya ada marga. Batubara. Ayo Ustaz jadi cawapres. Enggak mau ah. Biarkan saya menjadi sulu di tengah kegelapan. Dan saat dia ajak, ayo tanpa disuruh, baru dipancing sedikit. Ayo Pak, oh siap. Umat mulai pecah. Ada yang suka, ada yang tidak. Ini fakta. Ini fakta. Makanya kita saling hati-hati. Kita gak pernah sadar bahwa kita sudah menyakiti sesama kita. Hati-hati dalam berislam ini. Memang tidak jadi ukuran. Antum belajar di Mesir, antum belajar di Mekah, antum belajar di Kairo, antum belajar di Madinah. Tidak jadi ukuran. Tidak jadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah seberapa dalam antum mengingat Allah. Saya orang dari kafir yang masuk Islam gak punya kepentingan politik. Ada yang mengatakan, oh Ustaz Yaya itu tim suksesnya Prabowo. Kapan saya mobil saya tidak ada tulisan Gerindra ya? Ini yang apa itu tim sukses Prabowo namanya Irwansyah ini. Ini dia anggota Gerindra ini, caleg. Saya berharap ibu bapak pilih dia. Nomor urut 4. Bagaimana Ustaz kalau ada partai lain yang store nama? Silakan bawa ke sini. Golkar, PDI, P3, bawa ke sini. Saya umumkan. Tapi saya yakin jemaah yang pilih Prabowo enggak mau pilih kau. Masing-masing ini sehat kita bertarung Pilpres 2019 hadapi dengan senyuman. Amin ya Rabbal. Amin. Memang begitu dalam pertandingan ada yang sampai patah kakinya. Biasa itu. Main cekel kiri, main cekel kanan, kartu merah. Kartu kuning, warning. kartu merah, keluar lapangan. Biasa itu. Artinya ada yang sudah dipenjara. Tapi jangan baru kartu kuning sudah dipenjara. Nah, itu bahaya itu. Apalagi yang dipenjarakan adalah ulama. Dia menangis satu tetes Lombok, dua tetes air mata Sulawesi Tengah, Palu, Makassar, Banten. Karena kita sudah tahu kebenaran, tapi pura-pura tidak tahu. Ini saya mau netralkan. Jadi kita sebagai pendakwah menetralkan, tapi bagaimana kita menetralkan sementara tidak ada keadilan di bangsa ini. Demokrasi itu biasa begitu, main keras itu biasa. Enggak ada pemain bola kelas dunia itu mainnya seperti pemain kelas kampung. Cuma pakai kets, bahkan kaki telanjang dulu di kampung saya, kaki telanjang boleh main bola. Kalau sudah pemain dunia itu harus pakai sepatu kets itu yang 12 paku di bawah. Memang begitu permainan politik. Apalagi ini ada bapak politik dan calon-calon legislatif ini. Ini pemain-pemain semua. Dibutuhkan bukan cuma iman, akal. Karena kita manusia, jangan baru dilantik, Allahu Akbar. Dilantik hari Senin, hari Selasa sudah pakai baju orange. Berjamaah, siapa? Insinyur Darbani. Muncul di TV, mudah-mudahan jangan. Amin ya Robbal. Tapi begitu datang di masyarakat, melihat pagar masjid, mana pagar masjid yang belum selesai? Ini, 500 ribu. Begitu juga Haji Harapan Bangsa, Haji Saudi. Langsung mana? Mimbar katanya belum selesai. Tempat wudu belum ada duit. Nih, 15 juta. Tapi adakah begitu partai-partai Islam yang ada ini? PBB, masih baru. P3, apalagi? PKB, PKS. Partai Islam, tapi tidak mau bersatu. Gak apa-apa kalau gak bersatu. Gak bersatu gak apa-apa. Yang penting jangan saling membunuh. Membunuh karakter, membunuh masa depan politik. Jaga. Nanti akan ditanya oleh Allah di sana. Tahu apakan saudaramu? Kalau memang lawan Matius yang kita lawan, Markus, Robertus, Stefanus, Sabritus, ya gak apa-apa. Kita main tekel. Gak apa-apa, memang begitu. Karena dia juga main tekel. Ada orang saya ceramah di Manado, lapor. Ustaz Yahya bilang katanya kami orang Kristen masuk neraka. Nah saya bilang, kamu pidato di gereja bilang orang Islam kemana? Kamu kira saya tidak tahu? Saya yang ajar kamu bagaimana? Kebetulan yang lapor saya memang mahasiswa saya. Akhirnya yang periksa saya masuk Islam. Sampai ada orang Manado Irjen Pol 2 bintang ke Polda Bali masuk Islam. Beni Mokalu. Manado itu adalah penduduk terbesar pemeluk agama Kristen bukan Sumatera Utara. Manado tempat kelahiran saya. Marga Waloni, marga saya. Tidak ada Waloni beragama Islam. 0,18% saya masuk Islam tahun 2006. Ulang pergi keliling Indonesia berdakwah sampai Manado. Di YouTube mereka nonton. Masuk Islam orang Manado sekarang 51%. Alhamdulillah. Kita orang Batak ini orang Medan. Ustaz-ustaz dakwah dikit-dikit. Bidah, kapir, bidah, kapir. Ukuran jenggot tidak sama, bidah. Kaki celana kurang panjang masuk neraka. Terus muncul lagi kiai tua yang di Pulau Jawa di Jakarta sekarang. Namanya Agil Sirot. Kalau bukan NU yang jadi khutib di judi apa itu di mimbar katanya salah sholat Jumat. Saya dari kafir masuk Islam buka-buka di Al-Quran. Mana surga NU ini? Oh memang ada. Di situ ada di keterangan mustalah hadis. Malaikat bilang gini, nanti kalau orang NU mati surganya agak ke kanan ada Al-Fatihah ambil kiri. Surganya Muhammadiyah ada juga. Belok ke kiri ada PCLele Lamongan ambil kanan. Ini karena apa? Tolong dijawab ibu bapak. Karena apa? Kepentingan apa? Politik. Itu orang-orang begitu yang harus ditangkap. Hei orang tua, saya pernah ceramah di Tebing Tinggi sini di Sumatera Utara. Ada kakek-kakek pengurus MUI sudah payah jalan. Tolonglah Ustadz, Kalau mau ceramah pelan-pelan, karena di belakang situ ada satu margaku. Saya bilang, hey, kawan, kalau sudah loyo begini, pergi cuci kaki tidur sana. Kalau sudah suak begitu, cuci kaki, bobo. Ini urusan dakwah, urusan anak muda. Ini lihat sudah saja merapat nih. Jam 11, pasti segar anak muda. Dia sudah tua begini, cuci kaki, pergi tidur. Memang kepala batu katanya saya. Bukan kepala batu, ente kan sudah pensiun jadi wasit. Mau masa mau turun lapangan lagi? Allahu Akbar. Orang jadi wasit internasional syaratnya keliling lapangan bola, lari 80 putaran baru dapat kartu wasit. Nah, kita di Indonesia ini kan kadang-kadang wasit tidak ada prosedural. Asal di sini oh gepok uang. Nih, kamu kan terkenal, banyak pengikut. Nih, 1M kurang, tambah lagi. Dana dari mana itu? Ibu bapak mau tahu? Walan tarto antal yahud walan nasoro hatta tata biadilah. Itu bukan dana orang Islam, dana orang-orang kafir dari Eropa, Amerika, Singapura untuk membuat kita ini menjadi tidak tenang. Jabatan, pangkat, kedudukan, kalaupun Jokowi menang, hanya 5 tahun dia jadi presiden, turun dari masyarakat. Contohnya SBY. Prabowo jadi presiden, diperhadapkan dengan beban yang berat, hutang 4.000 triliun lebih. Seharusnya Pak Prabowo jangan dulu maju sekarang. Itu di biar dulu 10 tahun Jokowi pimpin untuk atasi di hutang. Terlalu berani Pak Prabowo maju. Kenapa? Para politikus yang tahu, saya bukan bidang itu, pemain mereka. Saya nggak mau masuk campur dalam istilah pemain itu. Saya tahu regu apa ini baru-baru di Bogor ditangkap tuh wasit yang curang. Saya nggak mau jadi wasit curang. Salah sebenarnya, biarkan dulu Jokowi jadi presiden 10 tahun, dia bayar dulu biar babak belur. Apa dia masih bengkak hutangnya atau dia menurun? Biarkan dulu, biarkan dulu. Tapi karena Pak Prabowo melihat ketimpangan aspek sosial yang ada di masyarakat, Nabi berkata, kalaulah ulama tidak menyampaikan dakwah, pemerintah tidak adil, maka sebagian manusia akan memakan manusia lainnya sebagaimana serigala memakan kambing. Itu barangkali yang Pak Prabowo terbeban untuk mencalonkan diri jadi capres, cawapres. Wakilnya masih muda. Jadi biar 10 ronde satu hari, bermain 10 ronde satu hari, gak apa-apa, memang pemain. Kasihan Pak Maruf, kasihan sudah tua, kita doakan lah. Iya, saya sayang sekali bersama beliau itu. Coba di enter berdiri dulu nih. Ini memang cocok kalau jadi cawapres, gagal lagi. Enggak, saya tak berdakwah nih, jadi mohon maaf ya. Sabah bakah qoblah haramik, kata Nabi, gunakan kuda sebelum tua. Jangan nanti tua beramal, sudah terlambat nih. Begini-begini nih, yang gagal. Usia 30-an tahun saya sudah lah, sudah mau 50 ini, sudah opa saya ini. Yang begini-gini nih, nanti yang dorong Pak Haji Harapan Bangsa, itu yang sudah seluruh usia saya. Saya tahun 70, itu tahun berapa lagi? 80, itu keponakan saya ini. Ya, pasti muda-muda begini nih. Mana ya orang tua yang tua sekali ini, saya mau kasih contoh dulu. Enggak, saya mau adu panco mereka berdua. Mana yang paling tua ini? Ini cuma rambut tua ini. Ya. Enggak, jangan terlalu serius lah kita menghadapi politik. Jangan tegang. Betul-betul dulu sih. Jangan terlalu tegang. Sabah bakal qobla haramim. Ihtanim khamsin qobla khamsin. Kata Nabi, gunakan 5 sebelum 5. Yang pertama, syababaka qobla haramik. Gunakanlah mudamu sebelum tua. Jadi biarkan yang muda-muda, maksud saya, sarjana ekonomi, sarjana politik, ini apa, insinyur, doktorandus, biar mereka yang menghantam di lapangan. Saya petugas polisi tentara, kita jadi wasit. Ulama dan umaro adalah mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita kejayaan bangsa dan agama. Tuh di Eropa, pendeta siapa itu? Simar Mata atau siapa marganya? Oh, ada tuh sepatutnya pendeta Simar Mata, anggota DPD. DPD apa? DPD RI. Taruh sepatu begitu, nunggu suara siapa? Nunggu suara umat Islam. Potensial sekali bangsa ini dikenal oleh dunia. Kita dilimpahkan Allah dengan segala nikmat sumber daya alam. Negara terkaya di dunia nomor 2 Amerika. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Jangan saling curiga ente. Di generasi muda kita ini, antum-antum yang bertugas sekarang mau pensiun. Nanti kalau sudah pensiun baru pura-pura datang ke masjid. Betul apa betul? Waktu masih tugas sekarang betul, marah sama orang masjid. Setelah sudah pensiun pura-pura ke masjid. Allahu Akbar. Langsung tendang di pantat saja. Begitu. Sadar dari sekarang. Siapa? Tidak ada tadi sudah katakan, hadis Saudi katakan apa? Jangan pernah curiga dengan Islam. Kenapa? Saya jadi saksi hidup. Saya suka menghina, suka memfitnah Islam ketika saya kafir. Setelah saya masuk Islam, tidak ada teroris dalam Islam. Teroris orang-orang jujur semua ini. Saya yang bekas penantang Islam. Saya tukang curiga. Ketemu orang berjenggot, ini teroris. Sekarang saya pakai jenggot, bukan teroris. Ini kalau saya pelihara lebih panjang lagi, istri yang suruh potong ini. Pernah saya baku cium dengan istri, bilang ini, potong dulu, bau busuk itu. Karena belum memang habis ceramah, pancar-pancar muda di sini. Lupa cuci muka saya. Begitu saya pegang istri lagi, cuci dulu jenggotmu. Oh ya, lupa cuci. Oh ya, dia mau pura-pura. Sama-sama Muslim saudara, curiga, tulis catat, masukin penjara. Itu Cina kafir anak muda, hina-hina Jokowi, bahkan mengatakan akan menembak Jokowi. Mana sampai hari ini? Tak berani ditangkap. Cina kafir, saya tersinggung sebagai warga negara. Saya punya presiden Joko Widodo. Cina, makanya Bu, nanti habis pengajian ini kita semua pergi ke dokter mata, operasi mata kita. Saya sebagai penceramah besok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berkhianat terhadap masyarakat Indonesia ini. Amin ya Rabbal. Orang baik, orang Islam ini kasihan. Saya dari kafir, makanya saya tidak pernah Bu berpikir untuk berdakwah keliling Indonesia 12 tahun. Tidak ada penyakit ini, barang ini yang bikin kuat saya. Satu hari sampai 20 gelas. Ini kalau tidak ada, lain cerita ini ceramah ini paling 30 menit wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi kalau ada barang hitam begini, awas. Ini satu hari, boleh tanya ibu, tanya istri saya. Satu hari sampai 20 gelas saya hantam kopi. Coba tanya istri saya. Apakah saya sakit? Enggak. Mengantuk, iya. Sampai jatuh di jurang kemarin di Aceh. Di Perlak. Itu enggak seberapa, Ji. Saya pernah ceramah di Sumatera Barat. Di pinggir pantai itu, apa namanya? Kabupaten yang di pesisir laut itu. Paniak apa? Pariaman. Bukan Pariaman, ada arah yang ke sana itu. Bupatinya itu wakil bupatinya adiknya itu nikah sama Coki Sitohang, istrinya. Istrinya apa, istri adiknya itu, adik istrinya itu murtad, nikah sama Coki Sitohang. Kabupaten apa itu yang di pinggir laut? Bukan Pariaman. Kabupaten ya, saya pernah di atas, sudah mengantuk saya, jurang tinggi sekali. Akhirnya saya injak, saya tertidur. Sudah antri 5 km mobil di belakang. Saya dan istri ketiduran karena lelah. Sama dengan kemarin di Perlak. Begitu capri juru gak usah tahu. Ah, maksud orang kita mah. Iya dari tadi saya sudah istirahat. Ada itu makhluk istri saya di mobil sana. Begini dengan anak bayi. Jangan ketawa-ketawa pak. Jatuh kita. Jatuh. Orang kalau jatuh di jurang begitu kan ketakutan. Tidak, saya ketawa. Kenapa? Karena tidur dibangunkan dengan jatuh. Begitu saya bangun sudah keluar di, sampai sakit punggung saya ini. Bah, pintu mobil itu berat, saya dorong dengan kepala. Tengah tiga subuh, gak ada orang di pinggir jalan. Tapi alhamdulillah, untunglah jatuh di Aceh. Kalau jatuh di daerah Kapil di Manado sana, pucuk dicinta. Ulang pun tiba. Kami cari-cari kau tidak saya dapat selama ini. Sekarang kau dalam keadaan celaka. Habis tahun ini. Syukurlah di Aceh. Saya tarik istri saya. Dia bilang, tunggu dulu pak. Anak dulu ditarik. Ambil tuh anak. Anak saya laki-laki Ibnu. Ketawa-ketawa saya angkat dia. Lalu istri saya biarin dulu. Kawan. Ada ular tadi lewat di situ. Kau jangan main-main pak. Jangan main-main, sudah setengah mati saya, takut saya. Apa yang tahan mobil kami? Cuma batang pisang juga biji. Angkat istri saya tarik begini, mobilnya bunyi krak. Begitu keluar istri saya, mobil bos turun. Mobil pribadi mampir. Kenapa korbannya pak? Turun lagi 2-3 orang. Masya Allah Ustaz Yahya ini ya. Sebenarnya tergantung siapa yang tanya. Kenapa Ustaz? Saya bilang gak ada olahraga sedikit di sini. Sambil nunggu subuh nyungsep. Siapa yang di situ Ustaz? Saya bilang istri tolong dulu bantu saya apa evakuasi dulu keluar. Angkat. Kenapa bisa begini? Saya bilang saya mengantuk ketiduran dari Sabang ceramah di Lok Sumawe mau pulang ke Medan acaranya beliau Haji Saudi saya jatuh. Jadi bagaimana Ustaz? Saya bilang begini, bagaimana lagi? Tolong diangkat. Tunggu Ustaz. Besok pagi pakai keren. Tarik aja, saya bilang, gak apa-apa tarik. Udah terkumpul semua orang. Bukan bingung mobil mau diangkat, bingung dengan saya selfie. Inilah kalau Ustaz radikal begitu. Iya, radikal kan? Nah, Ustaz radikal begitu di mana-mana. Tak, di bandara, foto. Foto, kalau tidak radikal ya, jemaah. Apalagi munafik, di Medan sini kan ada tuh munafik yang pakai sorban. Yang kemarin waktu pemilihan Pak Edi dengan Jarod. Dikasih Pak Jarod ya, begitu kalah Jarod diambil lagi tuh Pak Jarod, mampus kau. Kafir di luar sana saja kaya, apalagi Ustaz. Allahu Akbar, apa pekerjaan saya sekarang? Gak ada pekerjaan. Gak ada, cuma berdakwah kemana-mana. Tidak kalah dengan orang kaya. Tidak kalah dengan orang kaya. Bukan nanti berdakwah kita diberkahi. Makanya jangan menjadikan dakwah ini sebagai bahan pekerjaan. Bukan job. Dakwah ini panggilan jiwa. Kalau menjadikan dakwah ini sebagai job, Allahu Akbar. Tidak sebanding dengan lelah yang kami alami. Sampai saya kalau sudah ketiduran di pompa bensin, gak tahu saya pompa bensin. Siapa ini? Kafir atau muslim? Mobil saya paling gampang itu kalau mau dibunuh saya. Ada tulisan lafaz la ilaha illallah kalimat tauhid paling gak paling bunuh ini dia sebetulan ada di pompa bensin ayo lagi tidur lagi enak dihantam ini tidur kami suami istri saya bilang istri saya sabar deh di dunia kita menderita begini insyaallah di surga kita sama-sama amin tapi saya bilang kamu deh akan dirubah oleh Allah Bidadari-bidadari dalam kisah itu, hidungnya mancung-mancung semua. Seperti ini yang banyak di depan. Sabar aja bu, insya Allah. Gak usah pakai silikon bu. Jangan pakai silikon. Wajah orang Indonesia itu cantik karena dia memang hidungnya pesek. Ente suntik pakai silikon seperti Pinocchio. Kena dengan apa itu? UV, ultraviolet. Dia meleleh. Jadi seperti muka bencong. Jangan bu, jangan merubah. Biarkan. Sambil nanti deh kamu jadi mudah lagi. Kita akan jumpa sama-sama di surga. Kamu bidadari, saya bidadara. Allahu Akbar. Bukan yang lempar bom. Ikut ISIS, OSOS, USUS, SS. Lempar bom. Abdullah yang lempar, yang mati Muhammad. Bukan begitu berjihad. Nah, orang kafir mengidentikkan Islam dengan teror. Saya sudah 12 tahun beragama Islam. Tidak ada orang Islam begitu. Agama Islam ini agama yang paling benar, agama yang paling jujur, agama yang paling suci, Islam. Masuk saja kau ke masjid sana, tapi semua kau bersihkan dulu dari dalam kuku kaki semua, baru kau boleh takbir. Masuk ke dalam masjid. Saya dulu di gereja pakai sepatu masuk. Sepatu saya tidak tahu dari injak kotoran, cuma gosok-gosok begini masuk ke dalam. Boleh pakai sandal, masjid tidak boleh. Padahal dalam kitab perjanjian lama Bible Kristen, Musa menghadap Allah dan Allah katakan, tanggalkanlah kasutmu, disinilah tempat yang suci. Inilah masjid. Jadi tenang jiwa. Begitu saya masuk Islam, saya dan istri anak, saya ingin sekali mau ke masjid. Kata ketua MUI, enggak boleh ke masjid Ustaz. Pak Yahya belum boleh ke masjid. Kenapa saya jangan ke masjid Pak Kiai? Karena Bapak belum disunat. Pak iya ya. Boleh enggak Pak tidak usah disunat? Karena kan saya bekas pendeta, ada bonus enggak? Enggak bisa Pak, Bapak sunat dululah. Pakai sunat, 3 hari kemudian saya disunat. Allahu Akbar, 2 minggu enggak bisa pakai celana begini. Tapi dari tamu, 3 hari dia bengkak begini besar. Saya telepon ketua MUI, Pak Kiai, kalian dendam sama saya, ini saya punya rongkong bengkak begini. Dia tanya lagi sama saya, gatal enggak Pak Yaya? Iya gatal, itu mau sembuh. Begitu dia sembuh di Henrier, memang beda rasanya. Masa bilang teman-teman pendeta, sudahlah kalau kau dengar sekarang ini menyerahlah. Masuk saja Islam. Betul kau tidak punya gaji lagi, tapi hatimu tenang. Penyakit yang ada di tubuhmu sembuh. Lalu bagaimana Ustaz dengan saya ini orang Islam sudah lama penyakit tidak sembuh-sembuh? Ente Islamnya dengan saya memang beda kawan. Saya Islamnya memang dengan pengorbanan Bapak Ibu, tidak dengan pengorbanan. Begitu lahir langsung Islam, hidayah sudah lebih dulu dapat. Saya lama dicaci maki, dipitnah, diusir. Makanya mahal yang kami bayar dan tidak pernah tergoyahkan. Dipancing dengan uang yang ada di dunia ini enggak bakal goyah. Lebih baik mati berkalam tanah daripada hidup bercermin bangkai. Allah Akbar. Sekali menegakkan Islam sampai akhir hayat tetap Islam. Jadi tujuan saya hadir di sini ibu bapak tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengajak sesama muslim menjalin ukhuwah Islamiyah. Berhentilah untuk senantiasa mencari-cari kelemahan sesama muslim. Anda sekarang adalah pejabat, besok Anda akan pensiun. Di hati. Anda sekarang berkuasa, besok orang lain akan mengganti kekuasaan. Hati-hati. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah. Apapun profesi kita, saling sayang menyayangi. Itulah pesan Nabi kepada sahabat dan umatnya. Nanti Rasulullah akan bangkit di yaumil akhir yang dia panggil pertama, ummati, ummati, ummati. Mari kita bersatu. Ukhuwah Islamiyah, NU Muhammadiyah, silakan sholat satu masjid. Berhenti. Bidah kafir, bidah kafir, bidah kafir. Berhenti. Dan 2019 jangan lupa kita jaga keadaan. Ya kalau itu tetap. Ya, 2019 jagalah NKRI supaya tetap kondusif. Lihatlah partai-partai mana yang mendukung fatwa ulama, itu yang kita coblos. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi kira-kira yang melarang jilbab, yang tidak putus suara umat Islam, ya gak usah. Betul apa betul Bu? Nah sedangkan orang Kristen saja mengharap suara umat Islam. Ente yang tidak mau berharap suara umat Islam selamat tinggal. Gak usah khawatir, kamu gak akan dipilih tetap. Ya, lebih baik seperti begini, datang dengan ikhtiar untuk diumumkan. Insya Allah, ini kalau jemaah setiap malam banyak begini, yakinlah Pak Haji ini dari Munte. dengan siapa Pak Haji harapan bangsa ini, bukan main nama ini, harapan bangsa. Betul-betul menjadi harapan bangsa beliau ini. Hah? Jangan pakai nama harapan bangsa, tapi kurir narkoba. Jangan pakai nama Muhammad, tukang nyolong uang negara. Jagalah semua identitas Islam yang melekat pada diri kita, sebab inilah kehormatan Allah Subhanahu wa taala wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jaga itu wibawa itu, saling menyayangi dan saling sabar dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ini seperti pilpres sekarang ini kan, saling curiga. Ada satu dua orang pendukung Jokowi di sini, silakan. Ya, mudah-mudahan antum juga mau tertarik dan pilih Prabowo malam ini. Tangan ya, ini yang banyak tepuk tangan sebelah sini, yang tidak piala itu mungkin Pak Jokowi sendiri. Saya dukung Pak Prabowo karena saya anak tentara dukung pensiunan tentara, anak Hansip dukung Hansip, anak PKI dukung PKI, gak apa-apa, memang PKI sudah banyak di Indonesia sekarang. Ya, gak apa-apa, memang betul itu. Dan di Kediri dan polisi sudah menemukan 200 lebih buku PKI. Sudah ditemukan itu. Jadi waspada kita. Jangan sampai terjadi adu domba antara sesama bos Muslim. Kaki celana pakai jenggot sholat sama-sama. Takbir pakai sir, tidak pakai sir, pakai bismillah, tidak pakai bismillah, sama semua. Kunut tidak kunut, semuanya orang Islam masuk surga. Yang tidak sholat-sholat pun di luar-luar sana itu, bajingan di luar sana enggak apa-apa, tetap masuk surga. Yang penting KTP seumur hidup tetap di bawah. Ya. Polisi, tentara, muslim, masuk surga semuanya. Amin ya Rabbal. Ketemu kita di surga sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waktu Ustaz ceramah saya yang jaga keamanan. Alhamdulillah kebenaran. Cuma tingkatnya beda. Anak lebih tinggi karena anak Ustaz. Ya? Saudi kita ketemu, ibu-ibu kita ketemu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak di lantai atas. Dan memang itu Allah yang katakan. Walau ana ahlal kitab, amanu wa taqaw la kafarna anhum sayiatihim wa la adkalnahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Itulah surga yang Allah berikan kepada pendeta yang masuk Islam. Kalau ada pendeta sini yang dengar, ente tempat lagi sunat. Masuklah kau Islam supaya kau masuk surga. Saya kira ini ibu bapak ya yang bisa saya sampaikan. Ini saya belum menginap, belum dapat hotel ini. Insya Allah saya nginap di sekitar sini. Inilah pejuang. Ini tidak tahu apa di Prime. Itu beliau bilang nginap di Prime. Tapi sudah dapat mungkin, sudah dicari istri saya pakai Traveloka. Itulah ibu bapak. Kami berjalan ini ke sana kemari. Satu semboyan kami datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi walaupun tidak dilayani, kalau ini tidak ada, pasti ini acara kacau di dunia persilakan. Yang penting ada barang hitam ini, insya Allah hati saya sudah terhibur itu. Jadi untuk memenuhi dakwah saya ini, nanti tanya beliau, sampai tanggal berapa sih? Sampai tanggal 13, terakhir di Batubara sana. Di Batubara, saya lihat banyak sekali sepatu Joko Widodo, Maruf Amin, sebelahnya Prabowo Sandi. Pilih, Bu, dua atau satu? Iya, tidak, dua. Satu juga gak apa-apa. Gak apa-apa, dua dan satu sama, tetap orang Indonesia. Amin ya Rabbal. Jangan terlalu dipermasalahkan. Pokoknya 2019 tetap dua, begitu kan? Sekarang begitu ya. Dan nanti ibu bapak ada di urata saya, buku saya yang berjudul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Bagi yang berminat, silakan ambil di mobil sana, tapi bayar. Ya, itulah yang membantu kami berdakwah kemana-mana. Ya, jadi segera ini aja, besok malam insya Allah di mana sih? Lutang 11 ya? Besok saya ke Abdiya, Aceh Barat Daya. Saya ke Blambini besok terbang jam 11 pagi, jam 11 siang. Dan balik tanggal 11 di mana? Di Percut Setuan. Jadi saya nanti tanggal 11, 12, 13 masih berada di sini. Ada satu ceramah saya juga dengan ibu-ibu, emak-emak di daerah pedalaman sana, dari Serdang atau apa itu? Di paling dalam sana. Ada satu pedalaman, Amin yang tahu. Galang di Galang. Nanti ibu-ibu mau hadir di sana, silakan Bu gabung sama mereka. Sama emak-emak di sana ya. 12 Bu, 12 pada zuhur. Pada zuhur ya? Iya di Galang. Ya saya kira begitu ya. Nanti tanya sama Pak Haji Saudi, ada jadwal-jadwal saya selama saya berada di kota Medan ini. Orang Medan suka sekali sama saya ini. Hah? Karena memang suka tembak langsung begini yang dicari-cari. Tapi kalau datang begini ya jeneng-jeneng, waduh. Dilempar ngomong ke lapasan. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Ibu Bapak, saya karena badan masih capek, biar bagaimanapun saya perlu istirahat dulu. Insya Allah nanti akan kita jumpa pada tanggal 11, 12, 13. Saya masih ada kegiatan dakwah di Kota Medan. Mohon doa bagi kami sekeluarga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita bermunajat kepada Allah agar kita senantiasa dilindungi, diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'azmi wal kasali wa na'udzubika min al-jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatin wa qaridah. Rabbana ma khalaqta sawatina subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana mantud kilina faqad azaita wa ma li zalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan nadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir lana sayyatina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika la tuzigh yawma al-qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. La ilaha illa huwa allahu falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Yahya Waloni yang telah menyampaikan tausiah dan ceramahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat dan ilmu.